Teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah raya pada hari ini, boleh dengar suaranya? Boleh dengar suaranya? Oke, mulai saat ini kita mau sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau gunakan senjata Allah, kita mau bangkit bagi Dia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi.